بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, tidak lupa kita memanjatkan puja syukur kepada Allah Ta'ala atas segala anugerah nikmatnya. Terkhusus pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan taufik untuk bersama-sama mengkaji dan memahami bimbingan agama ini, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala akan menjadikan waktu kita sebagai waktu yang diberkahi dan ilmu kita sebagai ilmu yang selalu memberikan faedah bagi diri kita semuanya. Di mana pembahasan yang sudah lewat dari kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenal perilaku orang-orang jahiliyah, ya, dalam rangka untuk supaya araftu syarra la li syarri walakin li tauqihi, kita mengenal perilaku orang-orang jahil itu bukan untuk supaya kita ikut melakukan tindakan kejahilan, tetapi dalam upaya untuk kita lebih berhati-hati jangan sampai kita terjatuh kepada kejahilan, kebodohan tersebut. Ya, karena banyak orang yang tidak mengenal suatu kejahilan, kebodohan dan kejelekan, tanpa disadari yaqa fihi, dia terjatuh kepada perbuatan jelek tadi. Ya. Maka di sini barakallahu fikum, alhamdulillah, walaupun sudah sempat terputus berapa bulan ini ya. Berbulan-bulan ya, Ustaz. Cukup lama ya. Ya. Tapi alhamdulillah segala rintangan-rintangan yang kita hadapi insyaallah tidak menjadi penghalang untuk kita melanjutkan perjalanan daripada memahami agama ini, dan insyaallah kita melanjutkan apa yang sudah kita jalankan dari pembahasan Masailul Jahiliyah, di mana kita akan masuk pada poin yang ketujuh insyaallah. Ya, kita masuk poin yang ketujuh di antara perilaku jahiliyah. Ya. Apakah perilaku yang ketujuh? Perilaku yang ketujuh ialah al-istidlalu biqaumin uqtu qawiyyin fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mali wal jah. Ya. Di antara perilaku jahiliyah ialah al-istidlal. mereka menjadikan dalil bukti kebenaran di kaum ini dengan menggunakan suatu kaum. U'tu qawiyyin min fil afhami wal a'mal. Dengan suatu kaum yang Allah Ta'ala berikan kekuatan pada sisi kefahaman dan amalan-amalan. Wa fil mulki wal mali wal jah. Pada sisi al-mulk, kekuasaan, atau harta, atau kedudukan. Mereka menjadikan dalil mengukur bahwa perbuatan atau perkara itu benar ialah dengan memandang suatu kaum yang diberikan oleh Allah kekuatan, kefahaman, amalan-amalan dari sisi kekuasaan, harta dan kedudukan. Ya. Inilah ayuhan nas perilaku jahiliyah yang mereka menjadikan standar benarnya suatu perkara itu cukup hanya melihat orang-orang yang memiliki harta, memiliki kedudukan, dan memiliki kekuasaan. Ya. Apakah prinsip seperti ini benar? Faraddallahu dzalik. Maka Allah tolak, Allah bantah prinsip jahiliyah itu. Ya. Prinsip-prinsip jahiliyah yang seperti itu Allah tolak di dalam Al-Quran. Ya. Karena mereka telah menjadikan dalil bahwa orang yang memiliki kekuatan, baik harta atau kefahaman, ilmu, kedudukan, berarti dia orang yang benar. Adapun orang yang lemah, orang yang fakir, mereka anggap pasti mereka orang batil. Ya. Kenapa? Karena mereka orang lemah dan orang fakir. Kalau seandainya orang itu benar, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan banyak harta, akan diberi banyak kekuatan. Ini adalah halah keadaan orang-orang jahiliyah. Nah, dan di antara ayat-ayat yang membantah demikian, ialah dibawakan oleh muallif rahimahullah surat Al-Ahqaf ayat 26. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kekokohan di muka bumi, baik harta ataupun kekuasaan. Allah kisahkan di sini qauluhu ta'ala walaqad makkannahum, dan sungguh makkannahum, kami telah kokohkan mereka, fima immakkannakum fihi, dengan apa yang telah Allah kokohkan kepada kalian di muka bumi ini. Ya. Dan sungguh kami telah kokohkan mereka dengan apa yang telah Allah kokohkan kepada kalian. Wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idah. Dan Allah jadikan untuk mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum. Namun kata Allah, tidaklah berguna untuk mereka pendengaran, penglihatan, dan hati mereka. Ya. Namun tidaklah berguna bagi mereka pendengaran, penglihatan, dan hati mereka. Ya. Min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah berguna pendengaran, penglihatan, dan hati mereka sedikit pun. Kenapa? Idh kanu yajhadun bi ayatillah. Karena mereka membantah, menolak terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka Allah timpakan kepada mereka azabnya akibat apa yang mereka olok-olok. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. ini adalah kaum Ad, ya, kaum Ad yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kehebatan-kehebatan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka fi'ad. Dalam surat Al-Ahqaf tadi, ayat 26 adalah ayat yang menceritakan tentang kaum Ad. Di mana kaum Ad, Allah berikan kekuatan badan. Bukan hanya kuat badannya, diberi oleh Allah harta yang banyak. Ya. Dan bukan hanya itu saja, diberikan alat-alat untuk memahami. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun, apa yang Allah Ta'ala berikan ini dari kekuatan badan, banyaknya harta, dan diberi modal untuk bisa memahami, ternyata tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Kekuatan badan bukan menambah keimanan, tambah kuat semangat ibadahnya. Ya, kuatnya harta, banyaknya harta bukan untuk mendukung semakin dekatnya kepada Allah Ta'ala, mengikuti dakwah Rasulnya. Pendengaran, penglihatan, dan hati yang itu bermanfaat besar untuk memahami nasihat-nasihat, tidak digunakan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka azab. Ya. Lihat di dalam Al-Quran. Surat Al-Fajr. Alam tara. Kaifa fa'ala rabbuka fi'ad. Tidaklah anda lihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah telah menyiksa kaum Ad. Ya ramadatil imad. Yakni penduduk Iram. Ya. Dinamakan penduduk Iram Zatil Imad, yang memiliki tiang-tiang yang besar. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah dibuat rumah dengan tiang-tiang yang sebesar itu. Ya. Luar biasa, diberi oleh Allah kekuatan yang besar. Namun barakallahu fikum, banyaknya harta, kuatnya fisik, itu tidak menjamin orang itu selamat dari azabnya Allah, dan tidak menjamin orang itu paham dan mengikuti nasihat Rasul. Ya. Begitu. Jadi kalau zaman sekarang juga demikian. Ya, jangan sekali-kali mengukur yang namanya barang benar. Niscaya orang yang mengikutinya itu orang yang badannya apa? Kekar-kekar itu ya. Belum tentu. Fisiknya segar bugar. Belum tentu. Atau sekedar melihat bagusnya kendaraan. Banyaknya rumah. Banyaknya anak buah. Atau banyaknya pengikut. Sekali lagi, itu belum jaminan. Karena kebenaran itu yu'rah bil haq, la yu'rah birijal. Yang namanya al-haq itu akan dikenal dengan al-haqnya itu sendiri. Bukan dari sisi orang-orangnya. Belum tentu banyak itu menunjukkan benarnya apa yang diikuti. Iya. Ayuhannas, berkata Imam Ibnu Jarir tentang ayat ini. Ya. Waja'alna lahum sam'an. Ay, yasma'una biha mawa'idha bi rabbahum. Kata Ibnu Jarir ketika menafsirkan makna waja'alna lahum sam'a. Kaum Ad, itu Allah jadikan untuk mereka pendengaran. Artinya apa? Pendengaran yang bisa untuk mendengarkan mawa'id, nasihat-nasihat Rabb mereka. Yang disampaikan oleh Rasul tentunya. Wa absaran yubsiruna biha hujajallah. Dan diberi oleh Allah penglihatan. Yang bisa melihat, membaca hujah-hujah yang Allah berikan kepada mereka. alasan dalil petunjuk yang diberikan untuk mereka. Wa afidatan juga Allah berikan kepada mereka hati yaqiluna biha, hati yang digunakan untuk berakal. Yuma yusirruhum wa yanfa'uhum, apa yang bisa menjadikan mereka itu mendapatkan manfaat. Namun kata Allah Ta'ala, fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Artinya, falam ta'yanfa'hum ma'a'tahum minasam'i wal basar wal fu'ad. Kata Ibnu Jarir, namun tidaklah mereka itu mengambil manfaat dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, seperti pendengaran, penglihatan, dan hati. Iya, sehingga akibatnya, barakallahu fikum, apa yang seharusnya bisa untuk menyelamatkan dari azab Allah, idlam yasta'miluha fima u'tulah, karena mereka tidak menggunakan seperti yang Allah berikan, walam ya'malu fima yunjihi min iqabillah, tidak digunakan untuk menyelamatkan dari azabnya Allah, walakin ista'malu fima yukarribuhum min sukhtih, justru pendengaran, penglihatan, dan hati digunakan untuk mendekati yang dimurkai oleh Allah. Akibatnya, haqabihim, ditimpakan kepada mereka azab. Ya. Ayuhan nas, ini sekilas tentang kaum yang Allah Ta'ala berikan kekuatan fisik, diberi oleh Allah kekuatan harta, namun ternyata itu semua tidak menjadikan mereka itu selamat, tidak menjadikan mereka ditolong dari azab Allah, karena mereka itu belum tentu diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala dengan hartanya, kedudukannya, dan kekuatan fisiknya. Jadi kesimpulannya, ayuhan nas, apa yang diyakini orang jahiliyah, zaman jahiliyah dahulu, atau orang jahiliyah sekarang, sekali lagi Allah Ta'ala telah bantah, telah terangkan, itu merupakan prinsip yang batil, yang kita tidak boleh memegang prinsip tersebut. Iya. Ayuhan nas, lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam kisah perang Hunain. Ya. Ya. Ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi pada tahun yang ke-8 dari Hijrah. Ya, pada bulan Syawal. Sepulang beliau dari Fathu Mekah. Dan Rasulullah SAW memberangkatkan kekuatan kaum muslimin sejumlah 10.000 orang lebih. Berangkat ke Hunain, tempat yang ada di antara Mekah dan Taif. Maka ayuhan nas, jumlah yang sangat banyak, kekuatan yang sangat besar, sampai ada yang mengatakan lan nakhlibal yaum, kita hari ini tidak akan ada lagi yang mampu mengalahkan. Pokoknya pasti kita akan menang. Kenapa ya? Merasa banyak ini. Tadi. Nah itu. Itu. Merasa banyak jumlahnya. Kalau jumlah personilnya banyak, pasukannya banyak, maka akan banyak kekuatan. Musuh akan kalah. Itu adalah ukuran dan takaran daripada manusia. Dikira seperti itu, akan mengukur kekuatan, mengalahkan musuh. Ternyata, apa yang terjadi? Allah Ta'ala katakan dalam surat At-Taubah 25. وَيَوْمَ حُنَيْنِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ. Dan ingatlah pada saat perang Hunain, yaitu perang yang terjadi pada tahun ke-8 dari Hijrah. Idh a'jabatkum kasratukum, ketika kalian kagum, ujub, merasa heran. Apa yang membuat heran? Kasratukum, banyaknya jumlah kalian, banyaknya jumlah personil pasukan. Falam tughni ankum syai'a, maka tidaklah berguna bagi kalian sedikit pun dari jumlah pasukan yang banyak. Jumlah yang banyak, pasukan yang banyak, ternyata kata Allah, falam tughni ankum syai'a, tidaklah bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Ya, buktinya apa? Ketika mereka jumlahnya banyak, berkecamuk perang, ternyata di saat mulai bertempur, sebagian mereka itu mundur, tunggang langgang. Ya, kocar kacir pasukannya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW naik ke bukit dan memanggil para sahabat yang ikut perang Badar. Orang yang ikut bai'at Ridwan. Dipanggil oleh beliau, sahabat-sahabat senior. Ya. Akhirnya berkumpullah sebagian dari pasukan yang sahabat-sahabat senior itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sisa-sisa pasukan ini berhasil memukul mundur pasukan musyrikin. Ya, ini diingatkan oleh Allah sampai Allah katakan wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan menjadikan sempit atas kalian bumi bima rahubat, padahal bumi itu sangat luas. Ya, summa walaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling mundur ke belakang. Ini adalah masalah yang kita perlu pahami ayuhan nas, bahwa yang namanya prinsip jahiliyah mengukur kekuatan atau mengukur banyaknya personil atau harta, kedudukan itu sebagai jaminan mereka itu orang benar dan jaminan sebagai kemenangan. Padahal sekali lagi ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita prinsip yang seperti itu Allah tolak. Barakallahu fikum. Ya. Lalu yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan orang-orang ahlul kitab dari kalangan orang-orang jahiliyah yang mereka itu, ya, yang mereka itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan ilmu. Ya. Kekuatan ilmu. Disebutkan di sini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 89. Allah katakan wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullah 'alal kafirin. Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimana orang Yahudi? Kanu min qablu, mereka sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastaftihun. Mereka mengancam kepada bangsa Arab, pasti kami akan mengalahkan kalian kalau Rasul tersebut sudah datang. Ya. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Namun lihat, falamma ja'ahum, namun setelah datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ketahui, mereka pahami, kafaru bih, mereka pun menolak, menentang Rasul tersebut. Apa akibatnya? Falaknatullah 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Ayat ini, ayuhan nas, merupakan dalil tentang sikap orang Yahudi yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu, mereka sudah mengetahui, mengenal dengan pengenalan yang baik. Bahkan dalam surat yang lain, masih dalam surat Al-Baqarah ayat yang lain 146, pengenalan mereka terhadap Rasul SAW, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Digambarkan oleh Allah Ta'ala, ya'rifunahu, mereka mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka itu mengenal sifat-sifat anak mereka sendiri. Digambarkan orang tua mengenal sifat dan watak anaknya sendiri. Sebagaimana orang Yahudi mengenal sifat-sifat Rasul terakhir yang akan diutus di akhir zaman, yang sudah dicantumkan dalam kitab Taurat dan Injil, Rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, itu mereka mengenal betul bahwasanya dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka punya ilmu, mampu membaca, mampu membaca kitab. Kalau mampu membaca kitab berarti orang ngerti apa orang bodoh? Nah, yang pinter saja. Pinter, pinter ngomong, pinter baca. Ya. Pinter berbagai macam kepintaran dia miliki. Orang Yahudi ini pinter baca kitabnya, mengenal betul apa yang Allah sebutkan Rasul terakhir namanya Muhammad SAW. Tapi yang namanya orang pintar membaca atau bergelar kalau zaman sekarang, ya, iya, itu tidak jaminan dia itu benar. Walaupun gelarnya depan, belakang, tengah, tengah tidak ada ya, tengah depan belakang ya. Kalaupun seandainya gelarnya ditaruh di depan, di belakang, ya. Mereka pintar begitu, mengenal betul. Tapi sekali lagi, itu belum jaminan orang tersebut di atas al-haq. Karena orang Yahudi yang bisa membaca kitab, ternyata mereka setelah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya banyak, kitabnya punya, ternyata mereka itu menolak. Sikap menolak itu merupakan sikap batil. Penolakan terhadap sunnah, satu sunnah saja, itu sudah cukup sebagai tanda-tanda ahlul bid'ah. Karena Imam Al-Barbahari menyebutkan, di antara alamatul ahlul bid'ah, raddul athar, au yuridu ghairu athar. Orang tersebut menolak asar riwayat-riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia menginginkan selain asar. Iya. Ini sudah cukup. Maka kita harus berhati-hati, jangan kemudian mengikuti perilaku orang jahiliyah, mengetahui kebenaran lalu mengingkari, Barakallahu fikum. Itulah ayat-ayat yang dibawakan oleh Allah tentang penolakan prinsip jahiliyah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat-ayatnya. Iya. Dan di antara yang hal yang perlu kita ketahui bersama-sama, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Dicontohkan di sini yang menunjukkan batilnya prinsip tersebut ialah apa yang dilakukan oleh Amr ibn Luhaid, salah satu tokoh bangsa Arab. Karena Amr bin Luhaid orang yang memiliki kehebatan dalam sisi jasa-jasa terhadap bangsa Arab. Sehingga barakallahu fikum, Amr bin Luhaid telah diberikan kehebatan, mampu menguasai bangsa Arab, memimpin bangsa Arab. Kemudian Amr bin Luhaid pergi ke Syam. Dan ketika dia datang ke Syam, ya, kemudian melihat bahwasanya di sana mereka menyembah kepada berhala-berhala yang disembah oleh Nabi kaumnya Nabi Nuh. Akhirnya Amr bin Luhaid membawa berhala-berhala tersebut ke Jazirah Arab, ke Mekah. Semenjak orang-orang Arab yang tadinya beribadah ikhlas kepada Allah Ta'ala berubah menjadi beribadah kepada selain Allah berhala. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai? Karena dia tokoh, punya kekuasaan, punya kerajaan yang besar, kekuatan yang besar. Sehingga orang-orang menganggap berarti Amr bin Luhai itu orang yang benar. Orang yang benar dalam melakukan tindakan tadi. Alasannya apa benar? Karena diberi kesempurnaan dalam sisi memimpin. Dia mampu memimpin bangsa Arab. Sehingga apa yang dilakukan itu menunjukkan dia itu orang hebat, orang benar. Bukan orang yang batil. Kalau seandainya dia orang bodoh, mungkin. Tapi dia orang besar, punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah bangsa Arab. Ayuhan Nas, ini juga salah satu bukti bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu adalah prinsip yang batil. Buktinya apa? Ternyata kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Ra'aitu Amr bin Luhai finnar. Aku melihat Amr bin Luhai itu di dalam neraka. Bahkan Rasulullah SAW melihat orang tersebut di dalam neraka. Sampai kata beliau, aku melihat isi perutnya itu keluar. Disiksa di dalamnya. Kenapa? Karena dia awwalu man ghayyara dina Ismail. Karena dia orang tokoh yang merubah ajaran agama tauhid yang diajarkan oleh Ismail alaihi salam. Wa awwalu man sayyaba sawaib. Dan orang yang pertama kali memberikan peribadatan sesembahan kepada selain Allah. Ya. Wa qad ra'an nabi yajuru qasbahu finnar. Isi perutnya ditarik-tarik, disiksa di dalamnya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab tafsirnya. Ayuhan Nas. Maka oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajnya itu sangat jelas. Jalannya cukup terang. Adapun jalan-jalan orang ahlul kitab tadi hanya melihat sifat orang itu dikatakan benar kalau hanya melihat sisi banyaknya harta, banyaknya kekuatan dan tingginya kedudukan. Ya, sehingga Islam menyelisihi prinsip orang-orang jahiliyah. Insya Allah kita lanjutkan lain kesempatan bagaimana yang dimiliki oleh Islam dalam mensikapi hal ini. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini bermanfaat. Segala salah dan kurang, mohon maaf. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Fatafadhal.